بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah tabaraka wa taala yang kembali mempertemukan kita di masjid ini untuk sedikit meluangkan waktu tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Islam yang kita peluk selama ini. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid ini yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian dilanjutkan dengan berzikir, diteruskan dengan talabul ilmi syar'i, insyaallah sampai syuruq nanti kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Setelah itu salat dua rakaat, maka pahalanya seperti yang sering disampaikan adalah seperti berumrah tamat dan tamah, seperti berumrah sempurna dan sempurna. Nah, ini kesempatan umrah kembali pada pagi hari ini. Semoga kita ikhlas dalam mengerjakannya dan mengharapkan pahala Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Yang artinya, sungguh-sungguh kamu jangan meremehkan perbuatan baik sedikitpun, walaupun engkau berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Titik. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengingatkan kita, jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik. Jangan sampai kita menganggap kecil sebuah amal kebaikan. Jangan sampai. Dicontohkan seperti kita berjumpa dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan wajah berseri-seri. Jangan dianggap kecil. Jangan dianggap remeh. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam Islam, semua perkara yang ma'ruf itu dianggap sedekah. Memiliki pahala yang besar, memiliki pahala yang sangat banyak, dan memiliki efek positif yang dahsyat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Semua perkara kebaikan, semua amal kebajikan itu dinilai shadaqah. Apapun itu, sekecil apapun amal itu dalam pandangan kita, itu dinilai sedekah. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kita tahu sedekah itu kan dengan harta benda. Sedekah harta, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada infak, ada nafkah, ada sedekah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang kita tahu kan dengan harta benda. Ternyata dalam Islam ada sedekah dengan tanpa harta benda, yaitu dengan mengerjakan semua perkara yang dianggap baik dalam Islam, semua perkara yang ma'ruf. Berarti ada dua macam sedekah. Yang pertama disebut dengan sedekahun bil amwal. Amwal, sedekah dengan harta benda. Kita terkena zakat mal, itu sedekah dengan harta benda. Kita mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai Ramadan, itu dengan harta benda. Kita menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi keluarga kita tanggung, harta benda. Kita berinfak untuk masjid, anak yatim, wakaf, wakaf mushaf dan segala macamnya, itu dengan harta benda. Ini kita tahu keutamaannya, jelas. Ada lagi yang kedua, disebut dengan sedekahun bil a'mal. Jadi kan bil amwal, harta, yang ini bil a'mal. Sedekah dengan amalan, dengan amal kebaikan. Lah ini meliputi semua amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Dinilai sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perkara yang ma'ruf dinilai sedekah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita amal-amal yang dianggap sedekah. Amal-amal yang dianggap sedekah. Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, cukup panjang hadisnya, dalam petikan hadis itu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa semua tasbih, fa inna fi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah wal amru bil ma'rufi sadaqah wan nahyu 'anil munkari sadaqah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah, itu sedekah. Setiap kali takbir, ucapan Allahu Akbar, sedekah. Setiap kali tahmid, ucapan alhamdulillah, sedekah. Setiap kali ucapan tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Kita memerintahkan yang ma'ruf, sedekah. Kita mencegah dari kemungkaran, sedekah. Bahkan diterangkan tadi dalam hadis Jabir, kullu ma'rufin sedekah. Semua perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, sedekah. Ini hal pertama, kenapa kita tidak boleh sedikit pun meremehkan perkara kebaikan. Jangan diremehkan. Karena semua perkara kebaikan itu dinilai sedekah. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus orang kaya yang mengerjakannya. Tidak harus orang yang punya harta yang melakukannya. Atau orang yang paling miskin sedunia bisa melakukannya. Yang semua perkara kebaikan saudara. Berjumpa dengan saudara kita yang muslim, semata-mata wajah kita senyum, berseri-seri, sedekah. Apalagi tambah dengan ucapan salam, sedekah, dan keutamaan menyampaikan salam. Apalagi jabat tangan, tentu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau dengan mahramnya. Sedekah plus keutamaan jabat tangan bisa menggugurkan dosa-dosa orang yang jabat tangan tadi. Apalagi kemudian tutur kata, ada obrolan, dan yang lain-lainnya yang dengan itu mereka saling menjadi semakin akrab, ukhuwah semakin terajut, interaksi menjadi bagus. Sedekah. Itu semua dinilai sedekah dan masing-masing amal yang dikerjakan yang punya pahala sendiri dikasih pahala sendiri plus pahala sedekah. Jangan anggap kecil. Ada orang tonggo misalnya. Ibu-ibu lagi masak. Lu kentean garam gak sempat beli, tonggo iringan, bu punya garam gak bu, ini kok masakanku kurang asin nih. Ngomong-ngomong garam sak jumput sak ujung sendok regane berapa? 500? Gak sampai lah ya, sak jumput tok. Itu sedekah. Itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, dikarenakan membantu orang lain, menyenangkan hati orang lain, membahagiakan hati orang lain, padahal sak jumput garam. Perkara ma'ruf itu sedekah. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan para wanita dalam bab ini. Beliau mengatakan, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Sungguh-sungguh jangan sampai ada tetangga wanita meremehkan kebaikan untuk tetangga perempuan yang lain. Podo tonggo nih. Walaupun hanya memberi firsana syatin, sepatunya kambing. Nek kikil saya enak pak, rasanya pak. Kaki kambing itu kan ada yang bagian yang paling watos, paling walok, yang warna hitam tuh pak. Telapak andil pak. Dure kan kemudian kikil nggih. Nek kikil sik larang ana regane, Pak. Itu yang hitam tadi itu. Sepatunya kambing, telapaknya kambing yang hitam yang enggak mungkin dimakan itu. Itu kan remeh, dianggap remeh oleh banyak orang. Enggak bernilai. Artinya sangat-sangat kecil, sangat-sangat remeh. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kasihkan kepada tetangga kamu. Itu perkara kemakrufan, itu perkara kebaikan. Dalam Islam itu perkara sedekah. Itu perkara yang sangat besar. Ya bukan berarti langsung praktek ngasih sikil kambing, telapak kambing. Bu gitu bu, ono hadis bu, tak kei sikil kambing, telapak neto. Ya jangan terlalu jumut. Enggak, maksudnya sekecil apapun pemberian itu jangan pernah meremehkannya. Yang pertama, besar pahalanya. Kullu ma'rufin sadaqah, semua perkara yang ma'ruf itu sedekah. Sedekah bil amwal wa bil a'mal. Dan banyak dalam Islam amalan-amalan yang dianggap kecil tapi memiliki nilai yang sangat besar, memiliki nilai yang sangat banyak. Kayak tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, besar pahalanya. Sisi yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, efeknya dampak positif daripada amal-amal kebaikan tadi. Ini yang juga sangat penting kita perhatikan. Jangan menganggap kecil apa yang kita kerjakan. Jangan menganggap remeh kebaikan yang kita lakukan. Tapi lihatlah efek positif di balik itu. Itu yang menjadi besar. Pada hadis yang tadi saya bacakan, riwayat Abu Dzar dalam Sahih Muslim, kalian jangan meremehkan perkara kebaikan sekecil apapun, walaupun berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah berseri-seri. Ketemu orang dengan wajah sumringah itu tidak ada bayarannya, gratis. Mau ketemu senyum, enteng dong. Tapi ingat, dampak positif dari tindakan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, secara alami, orang itu bisa berjumpa dengan orang lain dengan wajah senyum ketika antar mereka berdua ukhuwahnya bagus. Interaksinya bagus. Muamalahnya baik. Tidak ada permusuhan di antara mereka berdua. Tidak ada perseteruan antara mereka berdua. Tidak ada gesekan-gesekan pribadi antara mereka berdua. Gimana? Itu alami. Itu nanti efek positifnya memperkuat ukhuwah. Memperkokoh interaksi. Memperbagus muamalah. Sehingga kalau diterapkan di tengah-tengah anggota keluarga, ya jelas rumah tangganya akan harmonis. Suami dengan istri, bapak dengan anak, anak dengan bapak, antar anak. Jadi bagus semua, dikarenakan sumringah semua wajah ini. Terbentuk rumah tangga yang bagus. Diterapkan pada tetangga kita, tonggo sama tonggo, ketemu dengan sumringah, dengan senyum, berarti bagus rukun tetangga tadi itu, RT-nya jelas, rukun tetangga. Interaksinya menjadi bagus, muamalah menjadi baik, ukhuwah erat dan rekat. dengan wajah yang sumringah tadi. Jangan diremehkan. Ketemu. Mbak. Ketemu. Assalamualaikum, Mbak. Itu tidak sembarangan. Bahkan dalam pandangan kaum salaf terdahulu, itu bukan amal ringan. Itu amalan yang sangat besar nilainya. Anda bisa ketemu orang lain dengan senyum itu merupakan anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang bisa membuat Anda senyum kepada orang lain. Yang lain tidak bakal mampu. Itu alami, Pak. Perhatikan baik-baik ketika ada dua orang yang saling bermusuhan. Entah permusuhannya karena urusan dunia, perkara pribadi, atau karena apa, clash dua orang, ribut. Saya mau tanya, apa mungkin mereka berdua bisa ketemu dengan senyum? Apa mungkin? Diri saya, apa mungkin? A sama B ribut, A sama B bermusuhan, A sama B saling membenci. Apa mungkin bisa ketemu dengan senyum? Jawabannya? Iya jawabannya. Lah iya kok ketemu dengan senyum. Ketemu lho gak mau. Belok gang, ujung gang ada fulan. Lalas. Belok dia melengos, cari jalan yang lain. Gimana? Alami nih. Tidak mungkin direkayasa. Hatinya sudah gak bersatu. Lo, Pak Fulan, belok deh. Pura-pura kaget tak, guys. Ada apa itu? Sesuatu antara mereka berdua. Kok yang ini belok kanan, yang ini mau belok kiri? Apa mungkin senyum gitu? Langsung, seret gitu. Itu alami. Tidak mungkin dibohongi. Gimana? Jelas. Sebentar, ketika ada dua orang tadi yang saling bermusuhan, tidak bisa senyum kalau ketemu, sama-sama cemberut, sama-sama melengos. Siapa yang bisa melembutkan hati mereka berdua? Siapa yang bisa menyatukan mereka berdua? Kembali rukun, kembali senyum. Ada yang bisa? Kalau Allah enggak menghendaki, enggak bakal bisa. Itu hanya Allah Tabaraka wa Taala semata yang melakukannya. Ada sebuah riwayat, sebuah asar. Disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir. Dari Abdah bin Abi Lubabah. Semoga Allah merahmatinya. Ini di era tabi'in. Zaman setelah sahabat. Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah ini pernah berjumpa dengan Mujahid. Beliau termasuk imam tabi'in di kota Mekah. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, Mujahid al-Makki. Ketika berjumpa dengan Mujahid, Mujahid menjabat tangannya Abdah. Dijabat tangannya. Senyum kepada Abdah. Jabat tangan, senyum. Katanya Mujahid, yang artinya, tidaklah berjumpa dua orang Muslim, lalu mereka saling berjabat tangan antara kedua dan senyum kepada sahabatnya, melainkan akan berguguran dosa-dosa mereka berdua, seperti daun-daun berguguran dari pohonnya. Tak besar apa pahalanya itu, Pak. Katanya Abdah, inna hadza la yasir. Yo enteng ini, cek gampangnya amalnya. Lah cuman ketemu sama orang senyum, jabat tangan, rontok kabeh dosane. Loh kok gampang? Kata siapa ini? Katanya Abdah. Kata Mujahid, la taqul dzalik. Kamu jangan pernah bicara seperti itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Allah menegaskan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum." Allah mengatakan pada Rasulnya, "Engkau wahai Nabi, engkau wahai Rasul, kalau seandainya engkau membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau wahai Rasul tidak akan bisa melembutkan hati mereka. Tidak bakal bisa. Tapi Allah lah yang melembutkan antara hati-hati mereka." Bayangkan. Rasul yang bertindak, Rasul yang melakukan, Nabi, Rasul ini dikasih fasilitas semua yang ada di muka bumi. Kamu pakai, kamu belanjakan, kamu gunakan untuk melembutkan hati dua orang. Tidak bakal bisa, kata Allah. Ma'alaf tabayna kulubim. Tidak bakal mampu engkau, hai Nabi, melembutkan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Jangan mengatakan enteng, Pak. La taqul zalik, jangan mengatakan gampang. Itu kalau Anda saling mencintai, saling menyayangi, saling merahmati, ukhuwah bagus. Enteng, cuman jabat tangan senyum. Rontok kafir di sosial. Itu yang diberi taufik, yang diberi hidayah. Allah yang memberikan anugerah kepada mereka. Ini perkara ma'ruf, perkara besar. Jangan diremehkan. Ya, satu itu murni anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, efeknya dahsyat. Itu alami loh, Pak. Alami, tidak mungkin direkayasa. Sing ketemu wong guyu mesem, alhamdulillah, itu nikmat besar dari Allah. Saya tersenyum kepada Anda, ukhuwah terjaga. Di antara kita tidak ada sesuatu. Kita saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling bersaudara. Itu nikmat, itu perkara ma'ruf, itu sedekah itu. Besar pahalanya. Tidak ada permusuhan di antara kita, enggak ada kedengkian di antara kita, tidak ada perseteruan di antara kita. Alhamdulillah, itu nikmat besar. Jangan diremehkan. Bisa kumpul kayak gini loh, Pak. Ini perkara ma'ruf. Lebih dari sekedar ma'ruf. Selesai salat subuh, berjamaah, zikir, taklim. Ini pahala toh ini. Besar pahalanya ini. Setelah itu kumpul kayak gini ini. Itu perkara besar, perkara besar. Jangan diremehkan. Nah, kumpul-kumpul tau saat. Loh, kok kumpul-kumpul? Ini kumpul-kumpul untuk ibadah kepada Allah. Semata-mata bisa kumpul dengan muslimin, dengan tetangga, iso ngopi bareng, iso ngeteh bareng. Itu kenikmatan besar dari Allah Azza wa Jalla. Jangan diremehkan. Berarti hati kita masih menyatu. Jaga itu. Nanti kalau dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, ada yang berseteru, ada yang berselisih, ada yang saling membenci, saling bermusuhan, tidak bakal bisa ngeteh bareng mana. Gimana? Henti Pak Fulan? Tidak ada. Henti Pak Alan? Tidak ada. Loro tak? Tidak. Lalu kemana? Sejati ini. Gitu ya. Terus ribut karo Pak Alan. Ini sik bolo gak masalah, sik selunggu. Iku wis gak bolo maneh. Sudah ada perseteruan di hati mereka. Kumpul ini? Karo gelem. Lah ya kok ngeteh bareng. Lihat wajahnya aja wis nekap. Lah ya kok ngeteh bareng. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Sekali-kali jangan meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Walaupun Anda berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri. Pahala besarnya, efek positifnya. Dan itu merupakan anugerah besar dari Allah Taala kepada orang-orang tersebut. Qawm muslimin rahimakumullah. dalam Islam tidak semata-mata diperintahkan untuk mengerjakan amal kebaikan, tidak semata-mata diminta jangan meremehkan amal kebaikan sedikit pun. Ada hal yang lain yang juga dianjurkan dalam Islam, yaitu saya tambahkan dalam kesempatan kali ini ialah al-mubadarah. Kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakan amal kebajikan. Dan segera, jangan ditunda-tunda. Ada kesempatan mengerjakan amal kebaikan sedikit apapun, langsung kerjakan. Jangan pakai ditunda. Jangan pakai nunggu nanti. Ada kesempatan pagi, langsung kerjakan di pagi hari. Jangan nunggu sore. Ada kesempatan sore, kerjakan sore. Jangan nunggu malam, jangan nunggu esok hari. Langsung. Ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan sekaligus efeknya sangat dahsyat. Bisa menyelamatkan kita dari semua bentuk fitnah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Badiru bil a'mal, hendaklah kalian mubadarah. Itu artinya musara'ah. Maknanya bergegas, bersegera. Jangan ditunda. Hendaklah kalian bergegas mengerjakan amal-amal kebaikan, amal kebajikan sebelum datang fitanan kaqita'il lailil mughlim. Sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya telah kafir. Sorenya mukmin, paginya telah kafir. Rasul mengatakan yabi'u dinahu bi'ardhi minad dunya. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan dunia. Ini lafadznya sangat jelas ya. Badiru bil a'mal. Rasul memerintahkan. Segera beramal. Apapun amal soleh tadi, segera amalkan. Segera, segera, segera. Ini perintah. Berarti gak semata-mata berbuat baik. Tapi segera berbuat baik. Dampak positifnya luar biasa. Tindakan kita yang bergegas, yang bersegera mengerjakan amal kebaikan, itu satu-satunya solusi yang disebutkan dalam hadis ini untuk selamat dari semua fitnah. Ini umum fitnahnya, Pak. Fitnanan, fitnah itu umum sifatnya. Fitnah yang umum, fitnah yang samar, digambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap, semakin lama semakin dahsyat, semakin malam semakin mencekam. Itu malam hari. Itu fitnah. Banyak makan korban. Pagi orang mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Itu menggambarkan sebuah fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah yang sangat mengerikan. Semakin lama semakin mencekam. Semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin dahsyat. Semakin lama semakin banyak memakan korban. Korbannya mengerikan loh, Pak. Dari awalnya dia mukmin jadi kafir ya. Dulunya dia masya Allah soleh, ahli ibadah, rajin ke masjid, hilang jadi orang fasik. Dulunya dia muslim, murtad dari agamanya, kafir. Itu penggambaran kita yang mengerikan. Solusinya apa? Badiru bil a'mal. Diminta untuk bergegas beramal. Jangan pernah meremehkan amal ma'ruf sedikit pun. Jangan pernah meremehkan tindakan yang kita bergegas bercepat-cepat untuk mengerjakan amal kebaikan sedikit pun. Sekecil apapun amal tadi. Ya, sedikit amal yang kita kerjakan, tapi kita bergegas dalam melakukannya, itu efek yang sangat dahsyat. Selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Jangan menunggu. ayo pak jamaah di masjid engko ae nek wis tuwa. Lah yo tuwa iki. Ayo pak jamaah di masjid engko sik nek urusan wis mari. Lah kapan mari ini wong duwe urusan. Ayo pak ada kesempatan sedekah. Wakaf ini ada wakaf mushaf. Si akhir kebutuhan. Nah, kapan hari ini kebutuhan sampean? Ayo pak, si kata tuku motor. Lagi, si kata bangun rumah. Lagi, si iki kata. Lah kapan ibadahnya? Lah kapan beramalnya? Langsung, segera. Walaupun 1 rupiah, walaupun 1.000 rupiah, walaupun 1 mushaf, walaupun 1 pak. Untuk bagi miskin, walaupun kecil nilainya itu, jangan anggap kecil. Itu perkara besar. Dan yang terpenting efeknya sangat dahsyat. Ada sebuah hadis dalam Bukhari Muslim tentang masalah sedekah ini. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu menceritakan ada seseorang datang menemui Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajra? Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kira-kira apa, Pak? Sedekah 1 miliar? Sopo gitu, gede loh, Pak. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasul mengatakan dalam sabdanya menjawab, ialah antasaddaqa wa anta sahihun sahihun takhshal faqra wa ta'murul ghina wa la tubhil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Artinya dia menjawab, sedekah yang paling besar pahalanya ialah engkau bersedekah dalam kondisi kamu sedang sehat walafiat, sedang bakhil-bakhilnya, sedang kikir-kikirnya, kamu sedang takut miskin, sedang berangan-angan jadi orang kaya. Jangan tunda, kata Rasul. Jangan kamu tunda. Nanti kalau sampai ajal sampai tenggorokan dan sekaratul maut baru ngomong ini untuk fulan ya, itu untuk fulan, kaset dulu untuk fulan, sekarang enggak ada nilainya, sudah sekaratul maut. Itu sedekah yang paling afdal. Terkabar lagi, ini lagi merintis entah sebuah usaha, entah sebuah bisnis. Perintis. Dulunya biasa kiri, biasa miskin. Sudah lama dia menderita dengan kemiskinan. Sudah lama dia merasakan kepedihan dan kepahitan hidup kiri. Mulai ada bisnis, mulai jalan. Mulai naik. Income-nya sudah mulai lumayan. Wis angan-angane wis macam-macam. Ki bakal bangun omah iki. Tuku omah ning Kertajaya genah iki. Wis. Parek showroom. Kakara dulu apa? Wis, iki ora mobil apik iki. Iki kawe tapi sik apik. Takon regane kok nyantek iki. Ono mana iki? Sedang planning-planning untuk jadi orang kaya. Sudah takut dengan masa-masa kemiskinan kemarin. Ini kan kondisi orang sedang bakhil-bakhilnya ini. Wis pokoknya duwe iku diprimpen, dicekeli, aja sampai ucul. Iya, lagi bakhil-bakhilnya orang. Dalam kondisi yang seperti ini, sedekah di kala itu sedekah yang paling besar pahalanya. Ini tanda Anda orang yang memiliki iman yang sangat kuat, iman yang sangat tebal, betul-betul takwa kepada Allah Azza wa Jal, betul-betul lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Jadi tak bermasjid. Pak-pak, Masjid Al-Hidayah ini perlu renovasi lho, Pak. Iki ndure bocor musim udan. Iki paling 10 juta, Pak. Ayo, Pak, sampean mumpung lagi menanjak bisnisnya, mbok disisihkan sedikit, Pak. Kon 10 juta. Lah iki katene tuku maning Kertajaya kurang 15 juta duit iki. Jadi juga mana 10 juta lah, kurang 100 juta akhirnya. Itu godaan. Kon tak beri ngomong mana. Ini Pak kanopi ini Pak, kurang 15 juta Pak. 15 juta. Lagi sudah DP mobil di depan situ ya. Kurang 1 juta. Nah kemudian di jalan 15 juta lah, kurang 65 juta. Lah ya apa? Itu godaan yang luar biasa. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Anda bisa sedekah luar biasa. Itu pahalanya paling besar. Dan saya mengingatkan, jangan tunda, la tumhil, jangan tunda, jangan nunggu mau mati, jangan nunggu sakaratul maut, jangan tunda. Jangan tunda. Langsung, iya. Iya. Terus dia gampang golek mana duit. Gitu, itu kalau orang yang imannya sangat kuat. Ini orang yang anu di baris WA nih. Sik Pak, ojo saiki Pak. Iki oh maka Pak Jaya kate lurus Pak, ojo sik Pak. Oh nggih Pak. Sik Pak, iki tak depo yang suruh kiri Pak. Sabar Pak. Tunda lagi. Nah, itu saya mending ya. Insyaallah Pak, insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan saya bisa ikut andil bulan depan. Nggih Pak, ditunggu andilnya. Ulah ngarep ditagi. Pak, ayo Pak, iki durung mari Pak. Atapi saya akan bocor Pak, misal. Iki tibane tabu wake bocor Pak. Membengkak ini biaya ini kurang 1 juta Pak. Kon. Nah, insyaallah Pak. Insyaallah sekarang belum bisa. Gua panggil ulan ngarep. Terus ulan ngarep. Terus ulan ngarep. Akhirnya gak diarep-arep. Lho apa? Lho wis mati. Gak ada yang tahu nyawanya kapan diambil. Hati-hati lho Pak. Intinya jangan main tunda. Sudah ketika ada kesempatan untuk beramal langsung. Saya bahasakan 10-5 kan kelas Kertajaya ta. Nek 10-15 receh sel lagi. Oke oke oke. Ini kelas-kelas wong kampung kan. Aduh. 1.000, 200.000. Langsung aja. Langsung. Semalam langsung. Langsung. Langsung. Belum tentu kita punya kesempatan untuk yang kedua kalinya mengerjakan amal tadi. Dan besar pahalanya. Sedang kikir-kikirnya hati, sedang seneng-senengnya duit, sedang kepingin jadi orang sugi, sedang khawatir miskin, keluar infaknya. Oh, luar biasa. Itu besar pahalanya. Katakan sedekah yang paling agung, yang paling besar pahalanya. Rasul tidak menyebutkan nominal, tapi Rasul menyebutkan situasi dan sebuah momen, sebuah kondisi. Gitulah. Sedekah Anda kala itu walaupun cuma 1.000 rupiah, walaupun cuma 100.000 rupiah, itu paling besar pahalanya. Karena Anda sedang kikir-kikirnya, sedang sehat-sehatnya, sedang kepengen jadi orang kaya, sedang takut miskin, keluar walaupun cuma 1.000 rupiah, itu paling besar pahalanya. Intinya adalah la tumhil. Tolong jangan ditunda. Bersegeralah dalam mengerjakan amal kebaikan. Yang berikutnya lagi yang perlu saya ingatkan ialah amal kebaikan ini kaum muslimin rahimakumullah lebih-lebih dituntut lagi manakala usia kita sudah semakin bertambah. tambah usia mestinya tambah ibadahnya, tambah usia mestinya tambah bersemangat beramal kebaikannya. Karena orang yang sudah menginjak usia, sudah berusia, artinya masa hidup dia di dunia semakin sedikit, kesempatan hidup semakin sedikit. Artinya lebih cepat untuk menjemput ajal. Nah, dikala itu diminta sangat untuk lebih bersemangat ditingkatkan kembali amal kebaikan dan amal kebajikannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di surat Fatir ayat yang ke-37. Ini sebagai penutup majelis insyaallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir." Bukankah kami telah memberikan umur panjang kepada kalian yang dengan itu orang yang mau ingat punya waktu panjang untuk ingat? Dan bukankah telah datang kepada kalian sosok an-nadhir, pemberi peringatan? Disebutkan dalam tafsirnya dari kalangan para salaf, mereka mengatakan, bukankah kami telah memberi umur panjang kepada kalian usia sampai 60 tahun? Ada lagi yang mengatakan usia 18 tahun. Ada lagi yang mengatakan usia 40 tahun. Ini usia 18 jelas sudah balig. Gitu Bang. Kalau usia 40 tahun sudah mulai sebaya. Ibnu Abbas, mereka Ibnu Abbas dan juga yang lain meriwayatkan dan menukilkan bahwasanya Ahlul Madinah, orang-orang di kota Madinah di masa itu, Madinah di timur tengah sana, kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibadah. Dulu orang-orang Madinah ketika ada yang telah mencapai usia 40 tahun, mereka fokus ibadah kepada Allah 40 tahun. Tapi secara periwayatan 60 tahun. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah tidak akan lagi memberi uzur kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga dia mencapai usia 60 tahun. Maknanya katanya para ulama dari riwayat ini, orang itu kalau sudah mencapai usia 60 tahun, tidak ada lagi alasan untuk tidak ibadah. Tidak ada lagi uzur untuk tidak beramal kebajikan. Tidak ada, enggak ada lagi alasan, enggak lagi punya alasan ketika dia berbuat dosa. Sudah cukup 60 tahun lamanya hidup di dunia ini, waktu yang sangat panjang untuk evaluasi, untuk introspeksi, untuk sadar diri. Wis cukup. Sudah tahun Pak Suwi, Pak. Di usia itu kok kemudian dia tidak beribadah kepada Allah, enggak ada uzur. Di usia itu kok masih juga mengerjakan amal kejelekan, amal dosa, tindakan kemungkaran, enggak ada alasan lagi. Istuwai fokus ibadah untuk menjemput ajal. Enggak ada uzur. Itu hadis dari kalangan salaf 40 tahun. Tidak ada uzur. Kemudian pada ayat waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu, bukankah telah datang kepada kamu an-nadhir, pemberi peringatan. Mayoritas ulama berpendapat an-nadhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan beliau sudah diutus, sudah selesai masanya 15 abad yang lalu. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti sudah tegak hujjah atas kita. Kita sudah dikasih peringatan, diutus seorang rasul, seorang nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan semuanya kepada kita. Sudah. Enggak ada lagi alasan bagi Anda untuk mengelak. Oh, aku durung ibadah. Enggak ada alasan. Rasul sudah ada. Kok berbuat dosa? Enggak ada lagi alasan. Rasul sudah diutus. Itu pendapat jumhur ulama. Ada lagi yang mengatakan waqila asyib uban. Uban. Ini pendapatnya Ikrimah dan juga Ibnu Uyainah rahimahullah. Uban yang di rambut kita, yang di kumis kita, yang di jenggot kita. Uban, rambut putih itu. Itu nazir, peringatan. Artinya ada sudah waktunya untuk beribadah kepada Allah. Waktunya untuk memperbanyak amal kebaikan, kebajikan kepada Allah. Sudah tidak boleh lagi macam-macam berbuat dosa dan segala macamnya. Dikasih peringatan. Uban, Pak. Uban. Ngoco. Rambutnya sudah banyak ubannya. Pak, uban. Bu, ada ubannya. Aku yos duwe ya. Ono uban. Rambutku ya ono uban. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini pun ada ubannya. Itu nazir. Itu mana ayat ini? Bukankah sudah kami kasih usia, kasih umur yang panjang untuk kalian, yang dengan itu cukup bagi Anda untuk ingat, untuk introspeksi. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Sudah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada uban di rambut Anda. Itu cukup. Artinya ketika itulah Anda diminta untuk izdiyat minal khair, menambah kuantitas, kualitas kebaikan kita, amal kita, ibadah kita kepada Allah. Maka segera, sesegera mungkin kita mengerjakannya, sebanyak mungkin kita mengerjakannya, seikhlas mungkin kita melakukannya ketika usia semakin senja. Yang muda jangan leha-leha. Ada yang berpendapat 18 tahun. Ada yang berpendapat usia baligh. Kalau sudah usia baligh, usia untuk beramal soleh, dosa tanggung sendiri, pahala ambil sendiri pahalanya. Orang tua sudah enggak mungkin lagi cawe-cawe. Anak yang sudah baligh beramal soleh, itu untuk kamu sendiri. Anak yang sudah baligh mengerjakan amal tindakan dosa, dosa kamu tanggung sendiri. Kau ada dompleng-domplengan. Bapak soleh, anak toleh, anak nyemplung, bapak masuk. Beda tempat. Atau sebaliknya, anaknya soleh, bapak toleh, tambah tua tambah dablek, misal. Anak yang soleh tempatnya baik, bapaknya toleh tempatnya jelek. Itu sudah masing-masing. Wa alaysa al-insani illa ma sa'a. Masing-masing insan itu akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika dikasih tanda-tanda ciri-ciri ajal mau menjemput beliau, langsung fokus ibadah. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba di an-nasr. Tafsir ayat ini kata Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya dan disepakati oleh sahabat Umar semoga Allah meridhoinya, itu alamatu ajali, tanda ciri peringatan ajalnya Rasul. Kalau sudah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan-kemenangan yang kamu raih, kamu menyaksikan orang-orang berduyun-duyun masuk Islam ketika itu, bertasbihlah kepada Rabbmu, bertahmidlah kepada Rabbmu, dan bertobatlah kepada Rabbmu. Allah Maha mengampuni semua dosa. Itu kata Ibn Abbas, tanda ajarnya Rasul. Dan betul ketika di akhir-akhir masa kenabian, pada Fathu Mekkah, berhasil menaklukkan kota Mekkah, beliau menyaksikan secara langsung bagaimana orang-orang di jazirah Arab ketika itu berbondong-bondong masuk Islam. Dulu kan susah, Pak. 23 tahun belum berdakwah itu susah banget. Pas di akhir masa haidnya Rasul, kemenangan-kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin, terutama Fathu Mekkah, itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Diingatkan Rasul. Ketika itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Langsung beliau fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di akhir hayatnya itu. Dan dalam rangka mengamalkan ayat di atas, beliau memperbanyak ketika rukuknya, ketika sujudnya, ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Doa sujud, doa rukuk salah satunya. Doa ini untuk mengamalkan ayat di atas. Beliau perbanyak doa ini. Doa ini, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, tasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dikarenakan ajal sudah mendekat. Ciri-cirinya kemenangan demi kemenangan. Ciri-cirinya banyak orang masuk Islam, berbondong-bondong, berduyun-duyun. Artinya masa tugas sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebentar lagi akan usai. Waktunya fokus ibadah kepada Allah. Rasulullah enak, Pak. Orang tanda-tandanya. Bisa persiapan. Nah, kita orang. Tandanya apa? Wallahu'alam bishawab. Tidak ada yang tahu ajal menjemput kita kapan. Tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Di mana kita akan mati. Maka bersegeralah. Ketika datang peringatan, sudah ada uban, sudah usia 18 tahun, sudah balik, sudah 40 tahun, apalagi sudah 60 tahun. Itu sudah dikasih warning, artinya sudah mendekati ajal, maka segeralah beramal soleh, bergegaslah dalam beramal soleh, berlomba-lombalah dalam beramal soleh, jangan tunda untuk mengerjakan amal soleh, dan ingat, jangan pernah meremehkan amal kebaikan sedikit pun. Harapan kita beramal, beramal, beramal, beramal. Di saat kita beramal soleh, Allah mengambil nyawa kita. Kita diambil nyawanya, kita wafat di atas amal soleh yang kita kerjakan tadi. Pahalanya apa? Kita akan dibangkitkan dengan amal soleh yang kita kerjakan itu. Innal abda yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Itu juga dalam sebuah hadis. Seorang hamba akan dibangkitkan nanti di hari kiamat di atas amal yang dia kerjakan kala itu. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Misal nih, sedang berbagi kepada orang lain, tonggo nih mau siapa berbagi. Nilainya enggak besar. 10.000. Nilainya enggak besar, saya kata ewu. Lagi berbagi kepada orang lain, mengerjakan amal perkara yang ma'ruf, tiba-tiba semaput. Jantungnya kena, misal qadarullah Allah. Dibawa ke rumah sakit, gak ngatasi, menghembuskan nafas terakhir. Tapi nafas terakhir tadi dihembuskan dalam kondisi dia sedang mengerjakan amal kebaikan. Lagi ngasih tonggone, sak jumput uyah cuman. Ngasih garam. Terus kok langsung jangan diremehkan. Itu perkara ma'ruf. Seorang hamba akan dibangkitkan dari amal yang dia kerjakan ketika itu. Apalagi amal besar. Setelah mengerjakan amal yang besar pahalanya, tentu besar pula pahala tadi. Dan hati-hati jangan sebaliknya. Naudzubillah min dzalik, sedang mengerjakan amal kejelekan, amal kemungkaran, mati. Allah ini suluh khatimah. Sehingga supaya jangan kena yang ini, kita terus bersegera berlomba-lomba mengejar amal kebaikan dan jangan pernah meremehkannya, dikarenakan kita harapkan akhir hayat kita di atas amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas jam 5 itu sudah suruh lebih 1-2 menit barakallahu. Semoga manfaat dan kita memohon selalu kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiknya, hidayahnya dan memberi kemudahan kepada kita untuk banyak mengerjakan amal kebajikan kepada Allah tabaraka wa taala dan berharap mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Saya cukup sekian. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.